إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله خطيب الله رحمني ورحمه الله InsyaAllah kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Kita masuk kepada al-ashl awal dari usulul iman, pokok-pokok tentang keimanan, yaitu al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan bahwa al-imanu billah azza wa jal, pokok yang pertama yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asasuha wa aslahuha wa asluha. Yang iman kepada Allah itu adalah asas, pondasi dari seluruh iman, rukun-rukun iman yang lainnya. Wow, yakni yaitu maksudnya iman kepada Allah al-i'tiqadul jazim, iman kepada Allah itu adalah keyakinan yang bulat. Bi anna Allah rabbu kulli syai', iman kepada Allah itu adalah keimanan yang bulat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya segala sesuatu, wa maliku dan sang pemilik dan raja segala sesuatu, wa annal khaliqu wahda, dan Allah adalah satu-satunya sang pencipta, al-mudabbiru lil kauni kulli, dan Allah adalah pengatur seluruh alam semesta. Wa annahu huwa alladhi yastahiqul ibadah wahdahu la syarika lah, dan Allah adalah zat yang berhak untuk menerima ibadah tanpa sekutu sama sekali. Wa anna kulla ma'budin siwahu fa huwa batilun, dan segala yang disembah selain Allah adalah batil. Wa ibadatu batilatun, dan ibadahnya kepada selain Allah adalah ibadah yang batil. Qala ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, dalika bi anna allaha wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, yang demikian itu karena sungguhnya Allah adalah al-haq, dan apa yang mereka seru, mereka sembah selain Allah adalah kebatilan. Wa anna allaha wal aliyul kabir, dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tinggi lagi maha besar. Wa anna subhanahu mutasifun bisifatil kamal wa nu'til jalal, dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang agung. Munazzahun an kulli naqsin wa aibin, yang disucikan dari segala kekurangan dan aib cacat. Wa hadza huwa tauhidu bi anwa'i. Ada penjelasan tentang tauhid yang tiga, yaitu tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma' wa sifat. Kita sedang ingin mempelajari ikhwan, yaitu tentang usulul iman, pokok-pokok keimanan. Dan pokok-pokok keimanan diantaranya terangkum di dalam arkanul iman, rukun iman yang 6. Dan kemudian sekarang beliau mengajak kita untuk menyimak satu persatu dari usulul iman ini. Yang pertama adalah al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang iman kepada Allah, yang wajib kita imani tentang Allah itu dua hal. Satu, iman berkaitan dengan wujudnya Allah taala. Iman berkaitan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ada. Sehingga tidak sebagaimana orang-orang ateis yang tidak mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tanda kekuasaan Allah, keberadaan Allah ia terbentang di alam semesta, dan dalil tentang itu semuanya adalah ya dalil fitrah, ya dalil akal, ya dalil nas-nas syar'i dan dalil kenyataan yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Sehingga menjadi orang ateis itu ya berat. Beratnya di mana? Ya menentang fitrah. Melawan fitrah. Fitrahnya itu mengakui adanya kekuatan di luar dirinya. Akan terlihat kalau dia sedang terjepit dalam satu permasalahan yang tidak mungkin manusia bisa menyelesaikan, ya pasti guna akan dia baru mengingat ada kekuatan, fitrahnya akan bicara tentang adanya kekuatan di luar kekuatan ini manusia. Itu adalah fitrah, fitrah manusia. Sehingga orang yang ateis seperti ini, dia pasti akan bertentangan, berbenturan, berkecolak dalam jiwanya dengan fitrah yang dia miliki. Karena iman kepada Allah itu adalah terfitrahkan di dalam diri manusia. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang terlahir itu dilahirkan di atas fitrah. Ini fitrah pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fitrah kecenderungan kepada kebenaran. Sehingga orang yang mereka mengingkari keberadaan Allah, sesungguhnya dia melawan fitrahnya. Sebagaimana juga orang yang mereka menyekutukan Allah, semuanya adalah dia melawan fitrahnya. Atau fitrah sendiri kalau seandainya dibiarkan tanpa terpengaruh lingkungan yang merusak dia, dia akan yaitu condong kepada kebenaran. Dan termasuk diantaranya ketika kita menerangkan agama, sudah terangkan aja yang lurus-lurus, yang baik-baik, yang jelas, yang terang, yang gamblang. Sesuai dengan kadar akal mereka, fitrah mereka akan menyambut dakwah yang hak tersebut. Sehingga enggak perlu rumit-rumit, sampaikan ayat, sampaikan hadis, terangkan dengan jelas. Insyaallah ini manusia atau dengan fitrahnya dia akan gampang menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengimani Allah itu mengimani tentang tauhid. Wajiban kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid itu hakikatnya adalah satu hal. Mentauhidkan Allah hakikatnya satu perbuatan, yaitu perbuatan mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah. Tidak terbagi-bagi. Akan tapi kenapa guna ulama membagi, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma sifat? Ini karena kebutuhan. Dan sesungguhnya yang membagi itu adalah orang-orang musyrik. Apa maksudnya itu? Asalnya tauhid ya satu, la ilaha illallah. Manusia berkewajiban totalitas menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan Allah adalah sang pemilik rububiyah dan pemilik kesempurnaan sifat, Kemudian dia tertuntut untuk mentauhidkan Allah dalam seluruh amal ibadahnya. Itu tauhid begitu. Mau dibagi ya so terserah, ya monggo, mau gak dibagi ya monggo, tapi pokoknya perbuatan tauhid itu begitu. Kamu punya keyakinan yang benar tentang Allah, kemudian kamu beribadah totalitas kepada Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Itulah tauhid. Gak perlu dibagi-bagi. Asalnya begitu. Adapun para ulama kunan membagi-bagi itu pertama, ini babnya itu bab memberikan penjelasan, penerangan, menjelaskan tentang hakikat mentauhidkan Allah itu seperti apa. Kemudian yang kedua, dalam rangka untuk menjelaskan, menunjukkan kesalahan orang-orang yang mereka merasa telah mentauhidkan Allah padahal belum mentauhidkan Allah SWT. Jadi ketika para ulama membagi tauhid dengan pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, itu adalah dalam rangka penjelasan, menjelaskan. Karena tertuntut untuk dijelaskan. Dan istilah tauhid itu bukan istilah yang dimunculkan oleh ini Wahabi seperti tuduhan sebagian orang. Jadi Ahlul Bid'ah itu tuduhannya kepada ini Wahabi macam-macam. Jadi pertama tuduhannya Wahabi, artinya tuduhannya itu orang yang mereka ingin berislam dengan Quran dan Sunnah seperti pemahaman para salaful ummah itu dinamai dengan Wahabi. Supaya orang tergambarkan bahwa ini adalah ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi sesat, dan tidak berdasarkan dengan ajaran Islam yang benar. Sehingga langsung nisbatnya kepada ini ajaran, ini Wahabi. Lalu digambarkan dengan kedustaan segala macam, Wahabi itu kayak Dracula, penghisap darah, kemudian sesat, kemudian itu menggilani, istilahnya menggilani. Sehingga kalau udah dengar nama Wahabi itu pengennya itu nyacah-nyacah. Gitu. Pengennya itu nyacah-nyacah. Sehingga sampai di berbagai negeri itu, membunuh seorang Wahabi itu lebih diutamakan daripada membunuh komunis. Itu memang provokatif dan sangat ini antipati dengan ini apa yang mereka fitnah berkaitan dengan ini Wahabi. Maka orang seperti ini lebih bisa berganding tangan dengan PKI, dengan komunis, dan antipati dengan orang-orang mereka betul mengajak kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mengatakan Wahabi itu apa, iblis Wahabi. Ini adalah karena sangat bencinya dan sengitnya berkaitan dengan ini orang yang mereka betul-betul ingin memerangi atau ingin menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, memerangi syirik, memerangi bid'ah. Bagaimana? Ya sabar. Sabar, gak ada lain. Maksud antum membacok sama orang gitu. Sabar. Nabi juga digituin sama orang-orang yang mereka memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa dijelaskan, kalau enggak ya didoakan terus supaya mereka ya ini supaya Allah bukakan ini hatinya hidayah, petunjuk dan seterusnya. Kemudian tuduhan berkaitan dengan ini istilah tauhid yang dimunculkan oleh Wahabi. Tauhid sendiri istilah yang memang sudah disebut-sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mamanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesan waktu mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Apa wasiatnya Nabi kepada Mu'adz bin Jabal? Fal yakun awwal ma tad'uhum ila ayyuhidullah. Jadikan seruan kamu yang pertama kepada mereka itu adalah menyeru kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi, dan yang lainnya, jadikan seruan kamu yang pertama pada mereka itu tauhidullah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa istilah tauhid itu bukan istilah baru yang dimunculkan oleh Wahabi. Istilah itu istilah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang telah disampaikan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Kemudian tuduhan mereka berkaitan dengan penjelasan para ulama tentang hakikat tauhid dengan cara membagi tauhid rububiyah, uluhiyah, dan sifat. Sekali lagi bahwa hakikatnya tauhid itu tidak terbagi-bagi. Tauhid itu adalah perbuatan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, di mana antum punya keyakinan, anda punya keyakinan benar tentang Allah, yang keyakinan itu berkaitan dengan rububiyah Allah dan asma wa sifatullah, kemudian anda totalitas memberikan amal ibadahnya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membagi tauhid itu semuanya musyrikin sendiri. Apa kata Allah? Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa musyrikun. Tidaklah mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka itu musyrik. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka itu musyrik. Mereka itu merasa beriman kepada Allah padahal mereka musyrik. Dan apa yang maksudkan dengan yu'minu billah? Yang dimaksudkan dengan yu'minu billah itu adalah mereka mengimani Allah, mengakui Allah dalam perkara rububiyah-rububiyah Allah. Pengakuan-pengakuan mereka tentang Allah berkaitan dengan rububiyah Allah. Allah sang pencipta, Allah sang pengatur alam semesta. Seperti ayat-ayat yang telah sering kita dengar ketika Allah menyebutkan tentang keyakinan musyrikin Quraisy. Walain salatahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tanyakan kepada orang-orang musyrikin Quraisy siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Orang musyrikin Quraisy, mereka meyakini Allah sang pencipta. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absara aw amma yaqulu sam'a wal basara. Siapa, katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian di langit dan bumi? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan kalian? Wa may yukhrijul hayya minal mayit wa mayukhrijul mayit minal hayyi, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mati dari yang hidup? Wa mayutabbirul amra, siapa yang mengurus alam semesta ini sehingga terus berlangsung dengan sebagus-bagusnya? Wa mayutabbirul amra fasayquluna Allah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Jadi keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang mengatur semuanya, ini sudah menjadi keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy. Itu yang dikatakan imannya itu di situ. Mereka itu orang-orang yang mengakui Allah, mengimani Allah dalam bentuk seperti itu. Dan mereka itu wahum musyrikun, tapi mereka musyrik. Mereka musyrik. Lah kemudian ulama untuk menjelaskan tauhid ini perlu dijelaskan, diruntutkan. Yang penjelasan itu adalah hasil istiqra, yaitu pentelaahan Al-Quran dan As-Sunnah, semuanya sudah ada di situ. Hanya untuk ngedongken orang yang mereka ini salah dalam bertauhid, tapi sudah merasa bertauhid, itu perlu untuk kemudian dijelaskan lebih rinci. Sehingga ini babnya itu bab untuk menjelaskan. Tuduhan mereka kepada pembagian tauhid itu, satu, bahwa pembagian tauhid itu bid'ah. Di zaman Nabi enggak ada Nabi membagi tauhid jadi tiga, enggak ada. Ya enggak ada, kalau memang sudah bertauhid yang benar. Enggak perlu dijelaskan dibagi-bagi. Para ulama ketika menjelaskan disiplin ya, atau menjelaskan ya ini berbagai macam permasalahan yang secara zahir di zaman Nabi enggak dijelaskan secara nas, itu dalam rangka untuk yaitu menjelaskan. Contoh umpamanya ilmu nahwu sorof di zaman Kanjeng Nabi enggak ada dan Nabi enggak pernah mengajarkan ilmu nahwu sorof. Ini ilmu yang mengantarkan untuk berbahasa Arab yang benar dengan kaidah-kaidah yang diajarkan para ulama. Kenapa di zaman Nabi itu enggak diajarkan nahwu sorof? Kenapa ikhwan? Ya sudah, berbahasanya itu sudah benar, sudah pener, enggak ada yang keliru. Sehingga enggak perlu diajarkan nahwu sorof, udah ngerti. Sudah benar. Kemudian berkembangnya ini Islam dan banyaknya orang yang memeluk Islam, lalu banyak orang yang mereka itu orang-orang ajam, khususnya orang ajam itu non-Arab, ketika berbahasa Arab banyak yang kemudian salah-salah. Harusnya marfu dibaca mansub, harusnya rofa dibaca nasob yaitu fathah, harusnya dhamma dibaca fathah, dan itu bisa fatal. Kemudian para pakar bahasa mulai merumuskan yaitu pelajaran bahasa Arab yang kemudian tersimpulkan dalam nahwu sharaf. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membimbing orang yang keliru-keliru dalam berbahasa Arab itu supaya bisa benar dalam berbahasa Arab. Sehingga ilmu itu dikeluarkan, dirumuskan untuk membimbing orang supaya benar dalam berbahasa. Dan ilmu tentang nahwu sharaf ini, ahlul bid'ah manapun, mbok ya ahlul bid'ah yang paling dekat bid'ahnya itu enggak ada. Yang mengatakan ilmu nahwu sharaf bid'ah itu enggak ada. Karena ilmu itu tidak merubah hakikat berbahasa Arab, bahkan mengantarkan orang untuk berbahasa Arab yang benar. Demikian juga ketika para ulama yaitu menjelaskan dengan pembagian tauhid sistematika, ada tauhid rububiyah, asma sifat, uluhiyah. Ini juga dalam rangka mengantarkan kamu itu enggak dikatakan bertauhid kecuali mewujudkan tiga-tiganya ini loh. Kalau hanya kamu itu bertauhidnya itu mengakui Allah itu sang pencipta saja, yang penting sudah percaya Gusti Allah siji ra loro. Kalau hanya gitu tok, tapi kamu prakteknya itu ke kubur-kubur minta kepada yakni mayit-mayit yang di kuburan. Kalau kamu itu anggap bertauhid cukup dengan meyakini Allah Subhanahu wa taala seperti itu, kami itu enggak beda dengan iblis dan Abu Jahal. Nek pengen dilek kan gitu maksudnya itu. Kalau hanya keyakinan gitu, kami itu enggak beda dengan iblis sama Abu Jahal. Iblis ya percaya dengan Allah, Abu Jahal ya percaya dengan Allah, tapi mereka itu musyrik dan menentang agama Allah Ta'ala. Bertauhid itu tuntutannya sampai manusia totalitas memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembagian tauhid yang tiga ini dalam istilah para ulama ya sudah ada semuanya. Ulama zaman dulu, zaman para salaf, ulama-ulama ini zaman tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Sudah ada istilah rububiyah, kemudian asma sifat, kemudian uluhiyah, ada semuanya. Dan para ulama merumuskan begini dalam rangka untuk ini bab pembelajaran, ini metode mempelajaran untuk memahamkan bagaimana yang dikatakan orang yang bertauhid itu. Yang kedua, di antara tuduhan mereka tentang pembagian tauhid yang tiga ini, ini dikatakan pembagian ini sama dengan akidah Trinitas, tiga tapi satu, satu tapi tiga. Orang yang memaksa dengan tuduhan itu, kemungkinan pertama memang bahlul-lul-lul-lul, bodohnya itu nemen. Gak bisa membedakan antara penjelasan tentang tiga, penjelasan tiga hal tauhid tadi dengan Trinitas yang ada pada Nasrani, yang memang keyakinan mereka itu tiga oknum, Allah sendiri, anak sendiri, kemudian Rohul Kudus sendiri, tiga dikatakan satu, satu dikatakan tiga. Itu keyakinan yang memang tiga unsur yang berbeda, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Adapun rububiyah, asma sifat, uluhiyah, ini penjelasan yang orang semuanya bisa diterangkan dengan jelas dan gak ada bayangan untuk menyamakan dengan Trinitas. Maka kemungkinan pertama itu yang orang yang mereka mengatakan demikian itu, satu, bodohnya itu nemen. Yang kedua, provokator. Provokator untuk menjauhkan umat itu dari akidah tauhid yang benar, untuk mentauhidkan Allah yang benar, sehingga sepatutnya adalah provokator. Orang mereka ingin mengompor-ngompori orang untuk betul-betul menentang ini akidah tauhid yang benar. Kau sekalian, itu berkaitan dengan yaitu pembagian tauhid yang tiga. Kemudian yang pertama berkaitan dengan tiga atau pokok usul yang pertama ini, yaitu al-imanu billah, maka beliau satu persatu mulai jelaskan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Sekarang yang pertama, tauhidur rububiyah. Fa amma tauhidur rububiyah, adapun tauhid rububiyah itu, fa innal iqraru bi anna Allah wahdahu huwal khaliqu lil alam wa huwal mudabbiru al muhyi al mumit wa war rasaqu dzul quwwatil matin wal iqraru bi hadzal naw marqusun fil fitri la yakatu yunasihu fihi ahadun minal umam. Beliau mengatakan, adapun tauhid rububiyah itu adalah al-iqrar, penetapan, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala saja al-khaliq lil alam. Allah Subhanahu wa taala saja yaitu sang pencipta alam semesta ini. Khaliqu kulli syai, Allah katakan Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Ada yang sifatnya dalil umum, ada yang sifatnya dalil khusus. Allah pencipta segala sesuatu, ini umum. Lalu Allah cerita akan menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, menciptakan ini tumbuh-tumbuhan, menciptakan ini segala macamnya. Dirinci oleh Allah Ta'ala. Apa yang Allah telah ciptakan dari bagian-bagian alam semesta ini, untuk menunjukkan bagaimana ini ciptaan Allah, maka setelah Allah merinci macam-macam ciptaan itu, diantaranya Allah katakan, hada khalqullah, inilah ciptaan Allah. Mada khalaqalladzina min duni, mana ciptaan selain Allah Ta'ala. Hada khalqullah, ini semua yang telah Allah tunjukkan sebelumnya, ayat sebelumnya itu, ini semua ciptaan Allah Ta'ala. Ya langit, ya bumi, ya gunung, dengan semua isinya, kandungannya, penik-peniknya. Kata Allah, ini semuanya ciptaan Allah Ta'ala. Mada khalaqaladina min duni. Mana yang diciptakan oleh selain Allah, mana? Coba ditunjukkan. Balil zalimuna fi dhalali mubin. Tapi orang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Sehingga mengimani rububiyah Allah itu yang paling pokok adalah mengimani satu, Allah Al-Khaliq. Allah adalah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan yaitu alam jagat raya dengan seisinya, semuanya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara umum maupun secara rinci ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu khaliqu kulli syai', Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ini umum. Khaliqu kulli syai', Allah mencipta segala sesuatu. Yang khusus-khusus contohnya adalah Subhanalladzi khalaqal aswaja kulliha. Maksudnya Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Pasang-pasangan. Benda mati, benda hidup, rata pasang-pasangan. Lanang wedok. Binatang juga lanang wedok. Pintu aja lanang wedok. Itu apa dong? Bok itu loh. Apa namanya? Apa namanya? Gembok sama krendel. Apa namanya? Ya kalau cengkal, cengkalnya gini, widok. Lanangnya slot. Mur baut lanang widok. Pokoknya gaduan-gaduannya, pasangan-pasangannya. Intinya pasang-pasang pengelalang widok, pasangan-pasangannya. Berpasang-pasangan. Yang dengan pasangan-pasangan itu semuanya jadi ini bermanfaat. Positif, negatif. Kemudian alu sama apa? Lesung. Alu tok, ngunutuk tok. Sama lesung. Si alu sama lesung gaduanya. Kemudian, ya tadi, gembok sama kuncinya. Kemudian, apalagi, pokoknya gitu-gitu semuanya. Allah menciptakan pasang-pasang. Wal an'am khalaqaha. Allah menciptakan semua binatang-binatang. Ya daftar sendiri binatang itu apa aja itu. Kira aja macam-macam banyak, tikus macam-macam, pulau macam-macam. Sembarang kali semua binatang yang Allah ciptakan. Kemudian menciptakan manusia, diceritakan proses bagaimana menciptakan manusia dan seterusnya. Ini adalah Allah jelaskan Allah Al-Khaliq dan tidak ada sang pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala nantang, coba ada enggak yang bisa menciptakan walaupun hanya lalat, dubab. Coba kumpulkan profesor apa, bidang apa, suruh kumpul, suruh buat laler. Bisa enggak, ada sejarahnya enggak? Ini sejarah penciptaan, ini kayak sekalipun hanya lalat. Orang komunis, bisa dia ngibuli orang, saya bisa nyiptakan ketuket. Gimana caranya? Daging, kemudian dibungkus, dijarke, bosok, terus muncul ulet-ulet. Kalau betul pencipta, tanya lagi, jumlahnya piro? Sing lanang piro, sing itu piro? Orang bakal ngerti, orang bukan pencipta. Kalau Allah tahu, daun yang jatuh hari ini, daun kering yang jatuh hari ini, jumlahnya piro ngerti. Sebab Allah yang menciptakan. Allah tahu. Maka manusia itu tidaklah mengingkari tentang rupiah Allah seperti ini kecuali hanya karena sombong. Hanya karena sombong. Itu adalah hal yang telah terpatri, terfitrahkan di dalam diri manusia. Iblis meyakini, Fir'aun meyakini, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab juga meyakini. Kalau seandainya menampakkan zahir itu tidak meyakini, itu hanya karena sombong. Angkuh. Fir'aun, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Dan bahkan mengatakan, na'alim tulaku min ilain khairi, aku enggak tahu ada sembahan selain diriku yang patut bagi kalian. Tapi Fir'aun, kata Allah, dohirnya gitu, menentang kayak gitu. Dia seakan-akan mengingkari Allah Ta'ala. Wajahatu biha, juhud. Tapi kata Allah, wastayqanatha anfusum dulman ba'uluan. Jiwanya itu sungguhnya meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala yang didakwakan Musa. Kok menampakkan juhud? Iya, zulman wa uluwan, karena sombong dan angkuh. Sombong dan angkuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu Al Malik, sang pemilik. Lahu mulkus samawati wal ardi. Milik Allah semua yang di langit dan yang di bumi. Ini Allah yang menerangkan, Allah dengan rubiah itu adalah Allah sang pemilik. Dan selain Allah itu enggak ada yang memiliki hak secara hakiki, walaupun min kitmir. Kitmir itu selaput halus yang bungkus biji kurma itu dulu. Setipis itu aja gak ada yang punya. Om Jawa katakan ya, saupil herantui. Gak punya apa-apa. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Al-Mudabbir, Allah yang mengatur segala urusan yang ada. Antum coba renungkan diantaranya ya matahari. Wis mubeng ping pira coba. Dari sejak diciptakan sampai sekarang sudah muter berapa lama. Gak gesek-gesek. Sinarnya juga gak redup-redup. Atau panasnya gak tambah. Yang kalau panasnya tambah bisa ngobong dunia. Kalau sinarnya redup itu bisa ya membuat mati manusia atau makhluk. Kedinginan dan seterusnya. Yang keberadaan sinar matahari, semuanya orang tahu bagaimana manfaatnya untuk kehidupan. Yang muterkan itu siapa? Sehingga terus putar teratur sedemikian rupa. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ah, keyakinan tentang rububiyah ini harus manusia fahami, harus diajarkan. Karena memang ada tujuan-tujuan ketika memperkenalkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan atau pentingnya kita mempelajari rububiyah Allah taala itu, satu di antaranya bahwa ketenangan hidup kita dan kebahagiaan hidup kita itu sangat berkaitan dengan keyakinan kita tentang rububiyah Allah taala. Iman kepada takdir itu bagian daripada iman kepada rububiyah Allah Ta'ala, Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Takdir itu berkaitan dengan ilmu dan kemampuan Allah Ta'ala. Dan iman kepada takdir itu mewariskan banyak faedah. Banyak faedah, satu di antaranya adalah menenteramkan hati. Kalau kita kena apa-apa, kena musibah macam-macam, qadarallahu ma syaa fa'al. Sehingga ngenesnya itu tidak berlanjut, tidak kejeron, apalagi sampai edan. Karena dia mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal dia sudah usaha maksimal, sudah pol-polan, ibaratnya sudah all out, mengerahkan segala kemampuannya. Terus hasilnya enggak seperti yang dia bayangkan. Ya, qadarallahu ma syaa fa'al. Hatinya tenang. Ayub. Beda dengan orang mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan, untuk menaikkan masalahnya. Ya, buntet. Sehingga stres, bunuh diri, ngelalu, segala macam. Ini adalah karena mereka ini enggak punya penyaluran untuk menaikkan masalah. Meledos, ibaratnya itu meledos. Maut, akhirnya maut. karena tidak ada itu penyaluran masalah mukmin lain. Mukmin lain. Makanya ada wartawan yang cerita dia bersama dengan orang muslim 7 tahun. Muslimnya itu muslim nomaden. Nomaden itu pindah-pindah tempat kemah karena itu dirikan kemah kadang-kadang terus kena angin, terus ambruk. Habis pindah lagi, dirikan lagi. Ya, tapi itu semuanya dialami dengan hati yang legowo. Bisa nerima. Maka dia katakan, saat 7 tahun bersama dengan penduduk surga. Artinya hati mereka bisa legowo, menerima kenyataan yang ada, dan dia hidup eksis dengan apa yang dialami seperti itu, karena dia beriman kepada Allah, demikian dengan beriman kepada takdir-takdir Allah SWT, sehingga akan menenteramkan hati. Beda dengan orang mereka tidak mengimani tentang ini rububiyah Allah SWT. Yang disa-disa itu juga itu. Untuk melihat itu. Israpopolis. Serah ke karo Gusti Allah. Dah pasrah. Ayem. Ayem. Sehingga dia ada ketenangan batin. Tentraman. Itu diantaranya belajar tauhid rububiyah. Rezeki juga gitu. Orang suki-suki tau ya. Kerja nanti dedel duel suki-suki ngelmen. Ya kalau dia percaya kepada Allah, Allah Ar-Razzaq yang bagi-bagi rezeki, dia akan dia faham tentang itu, dia akan nerimo, kemudian dia akan ridha dengan Allah, dia tidak akan itu menjadi orang yang sampai kemudian berpikir kejeron berkaitan dengan masalah itu rezeki kehidupan manusia. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa tauhid rububiyah ini dasar tauhid uluhiyah. Orang itu akan bisa mentauhidkan Allah dengan benar penghambaan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia benar rububiyahnya. Kalau dia mengetahui semua ini kekuasaan penciptaan, pengaturan, kepemilikan dan segala macam itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ini melazimkan untuk dia mewujudkan penghambaan yang totalitas kepada Allah. Kalau dia orang yang adil, tidak zalim, maka orang musyrik itu zalim. Wong dia tahu Allah itu yang menciptakan, maksudnya dipersamakan dengan makhluk yang diciptakan. Allah itu yang memiliki alam jagat semesta, semuanya disamakan dengan tidak punya apa-apa. Maka zalim. Maka orang mereka betul-betul faham tentang tauhid rububiyah akan melazimkan dia mewujudkan tauhid uluhiyah. Dan orang terjebak dalam syirik itu juga diantaranya rusak dalam rububiyahnya. Karena punya keyakinan nyuruh kidul itu ngurusi alam kidul, mengendalikan alam kidul. Lor kidul apa kidul tok? Kalau nyairoh kidul ngamuk, wong lor juga kena dampaknya. Karena keyakinan dia nyaro kidul itu ngurus alam kidul, menguasai alam kidul, bisa menimbulkan pagebluk macam-macam, akhirnya musyrik. Akhirnya labuan, sajenan, kemudian ya macam-macam yang dia lakukan. Ah, syiriknya itu karena dia punya keyakinan yang rusak tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya rububiyah ini sangat berkaitan erat, sangat berkaitan dengan itu uluhiyah. Kemudian yang ketiga, pelajaran tauhid rububiyah ini sangat penting, diantaranya berkaitan dengan ini khususnya orang yang mereka semakin diperbudak oleh ini dunia. Sehingga semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa dengan ini Allah yang mencipta dan mengatur segala-galanya karena ini tertutup oleh kehidupan dunia yang disibukkan dengan dunia, sehingga pelajaran tentang rububiyah Allah itu menanamkan kepada manusia bagaimana mereka harusnya mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala Jangan sampai pada puncaknya seperti orang-orang dahriyun. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya, yaitu wala nuhlikuna ila dahr. Tidak lain kehidupan kita ini hanya di dunia sekarang ini. Kita hidup mati ya di dunia ini. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya masa saja. Ini kaum dahriyun. Sehingga dengan belajar tentang rububiyah Allah, kita akan senantiasa bisa mengembalikan kepada Allah dan ingat kepada Allah SWT siapa itu Allah yang mengatur jagat raya, menguasai jagat raya, yang menciptakan kita, sehingga kita pun tahu arah kehidupan kita ini harusnya, ya ini bagaimana. Dan lebih-lebih juga munculnya faham-faham seperti ateis, seperti itu, maka yang ateis itu mengingkari rububiyah Allah SWT, maka pelajaran itu menjadi sangat penting untuk ya ini membantah dengan baik itu logika, dengan dalil, fitrah, dan syar'i terhadap orang-orang mereka itu bersikap ini ateis. Ini diantara ini keyakinan atau pentingnya kita mempelajari tentang rububiyah Allah SWT. Maka beliau katakan, wal iqraru bi hadzal nau, bahwa mengakui atau penetapan terhadap jenis tauhid ini, rububiyah ini, markusun fil fitri, itu sudah terpatri, sudah terfitrah di dalam ini setiap diri seseorang. Merupakan fitrah. Semua orang itu adalah meyakini tentang rububiyah Allah, walaupun orang ateis sekalipun tadi. Dohirnya dia mengingkari, tapi sungguhnya satu saat akan muncul fitrahnya, khususnya ketika mereka sedang terhimpit, terjepit oleh masalah besar dalam kehidupannya. La yakatu yunasu mifi ahadun minal umam, hampir tidak ada seorang pun yang bayi itu menentang atau menyelisihi, menentang tauhid rububiyah ini. Makanya dakwah para nabi itu tidak mengajak untuk mengakui rububiyah Allah Ta'ala. Bukan mendakwakan yakin kalau Allah itu ada, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, enggak. Bukan itu dakwah para nabi dan para rasul. Tapi dakwah para nabi dan para rasul itu nanti kita bahas di tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena tauhid rububiyah itu sudah menjadi fitrahnya manusia. Hanya tinggal ngingat-ngingatkan aja. Kayak umpamanya anak duraka kepada orang tua. Terus ngerti, dia itu orang tuanya itu. Terus ngerti. Tapi dia berengkil-berengkilin sama nyusahkan orang tua dan duraka kepada orang tua. Diingatkan, kui kan wong tuamu tuh. Sing lahir ke kue tuh. Sing pangan kue kacili tuh. Sing upai mi kue. Ibaratnya gitu. Berkaitan dengan tauhid rububiyah, para nabi hanya tinggal ngingat-ngingatkan. Karena itu sudah terpatri, terfitrahkan di dalam jiwa manusia. Kau ngerti kan? Gusti Allah sing nyiptane kue. Kau ngerti kan? Gusti Allah sing rezeki kue. Kau ngerti kan? Gusti Allah sing ngurus ini jagat, alam jagat raya ini. Ini tinggal hanya negaskan gitu. Tapi yang didakwakan serius itu adalah yaitu tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah ini sudah nancep, sudah menjadi fitrahnya yaitu manusia. Maka tidak ada seorang pun yang menentang tentang tauhid rububiyah tersebut. Oleh karena itulah makna la ilaha illallah itu bukan maknanya makna Allah sang tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Kalau hanya itu nanti orang pasti mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kok nyatanya mereka menolak karena mereka tahu makna ini bukan makna rububiyah tapi makna-makna ini uluhiyah. Kama qala ta'ala, terfitrahnya rububiyah Allah dalam diri manusia seperti firman Allah Ta'ala, wala in salatahu man khalaqas sama man khalaqahum la yaqulun Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, pasti mereka akan mengatakan Allah. Wala in salatahu man khalaqas samawati wal ardi la yaqulun Allah. Ala yaquluna khalaqahunna al-'azizul 'alim. Kalau kamu tanyakan kepada mereka, siapa menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan yang menciptakan adalah ini Al-Aziz, Al-Alim, itu Allah yang Maha Perkasa dan Maha Berilmu. Wa hadza fil Qur'an katsir, dan ini dalam Qur'an sangat banyak sekali pengakuan-pengakuan mereka tentang rupiah Allah merupakan fitrah manusia. Ini diantaranya kayak Fir'aun, kayak Iblis, semuanya mengakui Allah. Ini semuanya, ini ada pada fitrah manusia. Dan bahkan ayatnya, dalilnya, insyaAllah kita lanjutkan pembahasan banyak akan datang di nilai. Alhamdulillah, demikian mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma. Ada pertanyaan apa? Ya, kalau ada mushaf, baca dengan mushaf. Kalau pas di tempat-tempat yang susah bawa mushaf, ya baca dengan HP. Ya intinya lebih afdol baca dengan mushaf. Baca dengan HP tetap berpahala, tetap baik, bagus. Tapi yang lebih afdol adalah membaca dengan mushaf. Ada pembahasan sendiri, wallahualam, alam shawab. Udah. Mati belum? Ya, kalau masih hidup, dia pasti masih muslim, hanya didakwai belum bisa, ya mintanya kepada Allah supaya diberikan hidayah, dibukakan hatinya. Kemudian dia diampuni kebodohannya, masih hidup didoakan hidayah paling enggak ini supaya ini hatinya terbuka untuk menerima hidayah. Doakan terus dan dakwanya tidak boleh hanya sekali tok. Ya terus berulang, terus diulang-ulang terus sampai mati. Sebagaimana Nabi juga berusaha untuk mendakwai Abu Thalib sampai mati. Apalagi orang tua yang diharapkan yaitu betul-betul kita supaya selamat dari neraka, ya bagaimana mendakwai sampai kemudian orang tua kita menjadi orang faham tentang agama ini baik-baik. Ya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.